Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin kita membaca hadis dari yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, seperti biasanya kita murojaah terlebih dahulu. Kemarin kita baca hadis, "Idza qada Allahu amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan." Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Naam. Di antara faedahnya ialah bahwa malaikat memiliki jasad. Yang lainnya Bu Hasan. Faedah yang lain yang bisa kita ambil. Kemarin enggak hadir. Abu Rashid. Bahwa malaikat memiliki hati, di mana hati ialah tempatnya akal, sehingga faedah yang lain bahwasanya malaikat memiliki akal. Faedah yang lain Abu Abdul Aziz. Bahwa malaikat memiliki rasa takut. Naam. Abu Junah hadir kemarin? Kemarin pagi enggak hadir? Hadir. Endak. Faedah yang bisa kita ambil. Iya. Penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Maha Tinggi. Abu Ja'far. Abu Bakar. Abu Fadil enggak hadir kemarin ya? Abu Lukman kemarin hadir. Abu Roya. Bahwa malaikat tidak makan dan tidak minum. Terus makan minumnya apa? Nah, makan dan minumnya ialah dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala yaitu dalam surat Sabah ayat yang ke-23, hatta idza fuzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir, hingga dicabut rasa takut dari hati-hati mereka. Qalu, para malaikat berkata, madza qala rabbukum, apa yang Rabb kalian firmankan? Qalu al-haqqa, mereka berkata al-haqqa, wa huwa al-'aliyyul kabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, yang maha besar. Di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan beberapa urutan. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran Langkah pertama ialah Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran yang lainnya, dengan ayat yang lainnya. Ya. Ini yang pertama. Ketika kita mencari penjelasan, maka cari yang pertama ialah di Al-Quran. Adakah di sana ayat yang menjelaskan dari ayat yang lainnya? Jika di dalam Al-Quran tidak didapati tafsirnya, maka urutan yang kedua ialah Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Apabila di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam, di dalam sabda Rasul alaihi salatu wasalam tidak didapati tafsirnya, maka langkah yang ketiga ialah Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Dikatakan para sahabat mereka mengetahui bagaimana ayat itu turun, kepada siapa ayat itu turun, sehingga mereka mengetahui makna dan tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga dari tiga metode ini, pentafsiran Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Quran jelas merupakan hujah qat'i, dalil pasti yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa diingkari. Ketika kita paparkan kepada seorang tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, maka tidak diperbolehkan bagi orang tersebut untuk menolak, membantah ayat yang sudah ditafsirkan dengan Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan dalil ditafsirkan dengan dalil pula. Maka suatu yang kuat, ya, dalil perkara yang sudah sangat kuat. Demikian pula apabila Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Wa hadis Rasul dan sabda Rasul alaihi salatu wasalam hujjah. Ya, sabda Rasul alaihi salatu wasalam adalah hujjah. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Ini juga hujjah. Ucapan sahabat hujjah. Sehingga tidak sepantasnya bagi seseorang ketika kita paparkan Al-Quran di hadapannya dengan tafsirnya ucapan para sahabat untuk menolaknya. Ya, dikarenakan ucapan para sahabat ialah hujjah. Apabila pada Al-Quran itu sendiri tidak ditemukan tafsirnya, dalam hadis Rasulullah SAW tidak ditemukan, dalam ucapan ucapan para sahabat pun tidak ditemukan, maka metode yang berikutnya, langkah yang berikutnya ialah Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kandungan bahasa Arab itu apa maknanya? Ya, bimuktada lugatil Arab. Dengan apa yang menjadi konsekuensi dari bahasa Arab itu? Sehingga al-mufassir, ahlu tafsir, dia juga harus memahami betul ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Berapa metode? Berapa langkah? 4. Apabila keempat-empatnya tidak ditemukan, ya, apabila keempat-empatnya tidak ditemukan tafsirnya, maka ada yang kelima, ialah Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in. Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in. Dengan catatan, dengan catatan, tidak semua tabi'in, tidak semua tabi'in diambil ucapannya dalam hal tafsir. Tidak semua tabi'in diambil ucapannya dalam hal tafsir. Dikarenakan sebagian para ulama mengatakan, menjelaskan bahwa ucapan tabi'in bukan hujjah. Ucapan tabi'in bukanlah dalil. Namun harus dipilih dan dipilah. Dalam hal tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran, ucapan tabi'in ini tidak semua. Tidak semua tabi'in bisa diambil ucapannya. Di antara mereka para tabi'in yang bisa diambil ucapannya dalam hal tafsir ialah Mujahid. Ialah Mujahid. Beliau adalah muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Mujahid. Beliau adalah muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan beliau ini Mujahid memaparkan Al-Quran di hadapan Abdullah bin Abbas 20 marrah, 20 kali. Ya, membacakan Al-Quran di hadapan sahabat Abdullah bin Abbas 20 kali. Setiap ayat dia baca, ditanya tafsirnya. Setiap ayat dilewati, ditanya maknanya. Setiap ayat dibaca, ditanya apa kandungannya. Sebanyak 20 kali. Masya Allah, 20 kali dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Setiap ayat berhenti, ditanya apa maknanya, wahai sahabah, apa maknanya ini, apa tafsirnya, apa kandungannya, 20 kali. Sehingga qaulul Mujahid, ucapan Mujahid bisa diambil dalam hal tafsir. Dalam hal tafsir, selain 5 metode ini, selain 5 metode ini tidak bisa dijadikan sebagai tafsir dalam hal Al-Quran. Tidak bisa dijadikan tafsir Al-Quran. Ucapan manusia, pendapat manusia selain dari yang sudah kita sebutkan, maka tidak bisa dijadikan tafsir Al-Quran. Maka ketika kita mendapatkan sebuah tafsir, penjelasan dari mana Al-Quran, kita tanya, dari mana Anda mendapatkan tafsirnya? Ya. Apakah dari Al-Quran, atau dari hadis, atau dari ucapan sahabat, atau dengan kandungan bahasa Arabnya, atau dengan ucapan tabi'in misal Mujahid? Apabila tidak dengan 5 perkara tadi, maka itu ialah tafsirun batil, tafsir yang batil. Nah, dan pada hadis ini dan ayat yang kita baca surat Saba ini, pada contoh tafsir Quran bil hadis, tafsir Al-Quran dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, hatta idza fuzi'a an qulubihim, hingga dicabut rasa takut dari hati-hati mereka. Mereka pun berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Rabb kalian firmankan? Kalau tidak kita jelaskan dalam hadis, maka kita tidak akan mengetahui apa maksudnya. Ya. Apa maksudnya dicabut rasa takut dari hati-hati malaikat? Kemudian para malaikat berkata, "Apa yang Rabb kalian firmankan?" Ya. Ternyata dijelaskan dalam hadis. Sehingga faedah yang berikutnya, ikhwani fillin rahimani wa rahimakumullah, bahwa fungsi sunnah ialah mentafsirkan Al-Quran. Fungsi sunnah ialah mentafsirkan Al-Quran. merinci apa yang masih global di dalam Al-Quran, menyebutkan apa yang masih tidak jelas di dalam Al-Quran. Fungsi sunnah. Sehingga batil mereka-mereka orang yang mengatakan ingkar sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, mereka hanya mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran saja, tidak menerima sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, maka ini perkara yang keliru. Perkara yang keliru. Fayasma'uha mustariqus sama', ketika difirmankan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, maka para pencuri dengar, para pencuri berita dari langit mereka mendengar mencuri berita tersebut. Pertanyaannya, Apakah para syaitan sekarang ini masih bisa mencuri berita dari langit? Apakah syaitan sekarang ini masih bisa mencuri berita dari langit? Ya, dikarenakan dalam surat Al-Jin mereka mengatakan apa? Kunna naqadu minha maq'ida lis-sama'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Duduk di sana mereka punya tempat untuk mencuri berita, maq'ida sama', untuk mendengar mengambil berita. Faman yastami'il ana, barang siapa yang mendengar sekarang di sana, yajidalahu shihaban rasada, maka dia akan mendapatkan apa, lemparan dari bintang-bintang. Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, famay yastami'il ana, barang siapa yang mendengar sekarang ini. Nah, pertanyaannya, apakah mereka mencuri berita tadi hanya pada masa sebelum Nabi alaihi salatu wasalam diutus, ketika turun Al-Quran, atau setelah diutus Nabi alaihi salatu wasalam, setelah Al-Quran selesai diturunkan, mereka masih bisa mendengar atau tidak mampu lagi untuk mendengar? Jelas ini? Muter-muter enggak saya jelasinnya? Dikit muter-muter ya. Disebutkan tadi dalam surat Al-Jin, "Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada." Barang siapa yang mendengar sekarang ini, dia akan mendapatkan lemparan dari batu-batu dari bagian bintang yang dilemparkan. Apakah ini khusus pada masa turunnya wahyu atau khusus pada turunnya wahyu atau setelah turunnya wahyu mereka tetap tidak bisa lagi mencuri berita dari langit? Jelas? Nah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa mereka tidak bisa mencuri berita lagi setelah diturunkannya wahyu. Setelah diturunkannya Al-Quran, sampai sekarang ini mereka tidak mampu lagi untuk mencuri berita. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa lemparan-lemparan batu tadi, lemparan-lemparan bintang tadi, itu hanya di masa ketika Al-Quran sedang diturunkan. Jadi mereka mendapatkan lemparan-lemparan dari Syihab tadi hanya ketika wahyu sedang turun. Mereka tidak mampu. Famay yastami'il ana yajid lahu syihaban rasuda, yaitu ketika wahyu, ketika Al-Qur'an sedang diturunkan. Ya. Ini pendapat yang kedua. Wallahu alam, yang dikuatkan oleh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ialah pendapat yang kedua, bahwa mereka itu tidak mampu untuk mencuri berita ketika wahyu sedang turun, yaitu ketika masa-masa Al-Qur'an tengah diturunkan, mereka tidak mampu untuk mencuri berita. Adapun setelah Al-Qur'an selesai diturunkan, mereka mampu bisa untuk mencuri berita. Sehingga ketidakmampuan mereka itu hanya pada masa tertentu, yaitu ketika Al-Qur'an sedang diturunkan. Apa hikmahnya? Maksudnya ialah agar Al-Qur'an tidak tercampur, agar Al-Qur'an tidak diambil oleh para syaitan tadi dan disampaikan kepada para kahin dan juga para sahir. Nah, wa mustariq sam'i hakadha ba'du fawqa ba'd, dan pencuri berita tadi hakadha ba'du fawqa ba'd, demikian sebagian yang lain di atas sebagian yang lainnya. Wasafahu Sufyan bi kaffihi, dan Sufyan mensifati dengan telapak tangannya. Faharrafaha, kemudian dicondongkan telapak tangannya. Wabaddadaha, dan direnggangkan jari jemarinya. Baina asabi'ihi, seperti ini. Dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah dharbul amsal. Hendaknya kita memberikan contoh bil mahsus, dengan sesuatu yang bisa dilihat dengan hisi, bukan suatu yang abstrak. Ini terlebih lagi bagi para pengajar. Hendaknya kita memberikan contoh kepada para murid itu dengan sesuatu yang bisa dilihat, bisa di kelihatan bendanya, entah itu suaranya ada, bentuknya ada. Iya. Di mana Sufyan memberikan pendekatan pemahaman bagaimana para pencuri berita tadi menyusun mereka dengan menyontohkan tangan yang jari jemari yang saling bertumpukan. Ya, seperti ini. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Ya, mereka di atas jari kelingking, di atasnya kemudian jari manis, kemudian jari tengah, kemudian jari telunjuk. Ya. Hendaknya bagi para pengajar untuk memberikan yang seperti ini, permisalan-permisalan. Nah, terlebih kalau kita update ya, dalam hal dunia pendidikan, yang demikian sangat dianjurkan. Dan ini merupakan tarbiyatul Islam, pendidikan Islam dengan dharbul amsal, memberikan contoh, memberikan permisalan, sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Apa yang beliau lakukan? Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan khututan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis besar, wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian menggariskan garis-garis yang kecil di kanan dan kiri, di samping kiri. kemudian mengatakan hadhihi subul, inilah jalan-jalan kecil. Fi kulli subul, setiap jalan-jalan dari syaitan yad'una fi, mengajak. Di setiap jalan tadi ada syaitan-syaitan yang menyeru ke jalan-jalan tadi. Dan jalan yang besar ini, garis yang lurus ini ialah jalanku. Hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Memberikan contoh. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan bagaimana umurnya manusia dengan angan-angannya, digariskan satu garis yang lurus, kemudian digariskan garis yang lainnya yang lebih panjang dari garis yang pertama. Kemudian Rasul mengatakan garis ini ialah umur manusia dan garis yang melewati ini ialah amal, bukan amal. Amal, angan-angannya manusia. Artinya apa? Angan-angannya manusia lebih panjang dari umurnya. Seolah-olah dia berangan-angan, berkeinginan, umurnya masih panjang. Nah, ini tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam dengan Dorbul Amsal, memberikan permisalan, kasih contoh. Memberikan contoh, tidak sekedar disampaikan, dibacakan, catat, tulis, hafalkan, besok ulangan. Ya. Hendaknya kita memberikan permisalan-permisalan. Ya, dikarenakan dengan permisalan yang demikian bisa lebih memahami. Nah. Hatta yulqihi ala lisani sahir awil kahin, hingga disampaikan berita tadi kepada sahir dan juga kahin. Di sini kita akan jelaskan apa itu sahir, apa itu kahin, apa itu tukang sihir, apa itu tukang dukun. Disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apa itu tukang sihir, apa itu tukang dukun. As-sahir tukang sihir itu ialah sesuatu yang bisa mempengaruhi badan, hati, akal ataupun pemikiran yang disihir. Seperti dengan jampi-jampi, buhul-buhul, atau yang semisalnya. Maka pelakunya namanya sahir. Dia bisa mempengaruhi akalnya, bisa mempengaruhi hatinya, pemikirannya, badan yang disihir tadi. Ya, tiba-tiba bengkak semua. Ya. Badannya bengkak semua. Ya. Bisa yang demikian ini dilakukan oleh tukang sihir. Dan pelaku yang membuat orang ini bengkak namanya sahir. Bukan dukun. Namanya sahir. Bukan dukun ya, bukan dukun. Sahir. Wal kahin, sedangkan kahin. Ya, kalau sahir itu ya tukang sihir, kalau kahin dalam bahasa Indonesia diartikan apa? Dukun. Nah, wal kahin, sedangkan kahin itu huwallazi yukhbiru anil mughayyibat, anil mughayyibat fil mustaqbal. Kahin itu, ya kalau kita artikan dukun, ialah orang yang mengkabarkan tentang perkara-perkara gaib yang akan datang. Itu dukun. Yang mengkabarkan perkara-perkara mughayyabat, yang gaib-gaib, yang gak kelihatan-kelihatan, yang tidak diketahui, fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Peramal, dukun ramal. Soalnya kalau dukun itu dalam bahasa Indonesia, ya tidak semua dukun itu syirik. Dukun bayi itu tidak syirik ya. Dukun pijat juga tidak syirik. Nah, sehingga kahin itu diartikan sebagai peramal. Namun tidak semua, catatan, tidak semua mereka yang bisa mengkabarkan perkara gaib itu dikatakan kahin. Tidak semua yang bisa mengkabarkan, menceritakan perkara gaib itu kahin. Ada rinciannya. Yang pertama, berita yang dikabarkan itu ialah berita yang akan datang, fil mustaqbal. Adapun berita yang dia sampaikan, meskipun itu perkara ghaibiyat, perkara yang tidak diketahui pada masa lampau, maka bukan kahin. Kenapa? Karena kejadiannya sudah terjadi. Mungkin dia dapat berita dari orang lain, terima SMS, terima telepon, via WhatsApp, Telegram, dan yang semisalnya. Ya. Meskipun kita tidak hadir di kejadian, di tempat kejadian, di TKP. Misal, Abu Hindun. Mana Abu Hindun? Naam. Ya. Misal Abu Hindun menceritakan kejadian. Apa Abu Hindun? Apa yang terjadi kemarin hari Rabu di 23. Misal, kemarin itu di 23 ada kejadian, ya. Misal ada kejadian pencurian. Rumahnya Pak Fulan yang di perempatan itu loh, yang warnanya merah, itu dicuri. Yang diambil itu apa? Ya barang-barang perabot rumah tangga, ya komputer, ya HP, ya uang. Wah, ramal ini. Bukan, ya. Kenapa? Karena yang disampaikan bukan perkara yang mustaqbal. Bukan perkara yang mustaqbal. Dan kemungkinan hal yang demikian itu bisa disaksikan oleh orang lain, kemudian dia mendapatkan beritanya. Syarat yang berikutnya, perincian yang berikutnya, syaratnya berikutnya, rincian yang berikutnya, tidak semua yang bisa mengkabarkan perkara ghaibiyat fil mustaqbal itu dikatakan kahin. Tidak semua yang bisa mengkabarkan perkara ghaibiyat fil mustaqbal itu dikatakan sebagai kahin, peramal. Dikarenakan di sana ada sebagian manusia, sebagian orang yang memiliki kemampuan bisa memprediksi dengan mimik wajahnya seseorang, gelagatnya seseorang, ada namanya apa? Firasat. Ya. Firasat. Kamu besok demikian. Maka yang demikian ini, orang yang memiliki firasat tadi bukan dikatakan kahin, bukan dikatakan sebagai peramal. Nah, dikarenakan memang sebagian manusia mereka memiliki firasat kuat. Ya, pernah mendapati orang yang punya firasat kuat? Pernah? Pernah menjumpai? Tidak pernah, Bu Said? Belum pernah. Ya. Jadi dia ini punya kemampuan melihat mimiknya seseorang, wajah seseorang itu dia punya firasat. Dan dia tidak istikhdamu bil jin, tidak mencari meminta bantuan dengan jin-jin. Murni asli firasat. Dan firasatnya dia itu sudah mujarrabah. Sudah teruji. Beberapa kali dia punya firasat dengan melihat wajah seseorang, besok tuh si fulan demikian. Dan terjadi apa yang difirasatkan. Namanya firasat. Dan demikian ini bukan dikatakan sebagai kahin, ya. disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, amma idza kana yukhbiru amma fid dhamir istinadan ila firasah fa innahu laisa min al-kihanah fi syai. Apabila dia mengkabarkan dari apa yang fit domir, yang tersembunyi dari seseorang tadi, istinadan ila firasah, dia bersandar pada firasat, fa innahu laisa min al-kihanah fi syai, maka dia itu bukan termasuk kihanah, bukan termasuk kahin sama sekali. Apabila dia bersandar kepada firasat. Ya. Dijelaskan oleh beliau lagi, li'anna ba'dun nasi qad yafhamu ma fil insani i'timadan ala asari wajhihi. Dikarenakan sebagian manusia mereka punya kemampuan bisa memahami apa yang ada pada manusia dengan bersandar fi ala asari wajhihi, pada asar wajahnya, mimik wajahnya. Ya. Bahkan mereka punya apa namanya? Kaidah baku. Ini wajahnya warnanya merah. Seperti itu. Ya, warnanya abu-abu. Ini firasat. Yang demikian bukan kahin, mukanya Pak peramal kayak. Bukan. Bukan dikatakan sebagai peramal. Nah. Kenapa? Dikarenakan dia mengetahui tadi ala sabili ijmal, hanya globalnya saja. Hanya globalnya saja, la ala wujuhi tafsil, bukan secara rinci. Adapun kahin, ya peramal, itu dia bisa mengetahui kejadian yang esok hari dengan rinci. Kenapa? Karena dapat berita dari syaitan. Nah, maka barang siapa yang mengkhabarkan dari perkara-perkara yang ada di muka bumi ini, ya, dari perkara-perkara yang tidak diketahui yang ghaibiyat, maka yang demikian sifatnya kita ialah tidak kita benarkan, tidak pula kita dustakan. Ya, sikap kita, dia bukan kahin, bukan tukang ramal, tapi dia bisa mengkhabarkan perkara ghaibiyat fil mustaqbal, maka kita tidak membenarkan langsung atau tidak mendustakan secara langsung. Bagaimana kaidahnya? Bagaimana kaidahnya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik, binaba'in, membawa suatu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Jangan langsung difonis dukun, tukang ramal. Tidak, tanya dulu. Fatabayyanu, cari kejelasan. Nah, sehingga apabila jelas bagi kita, ya memang si fulan ini terkenal peramal, maka kita katakan dia seorang peramal. Apabila tidak dikenal dia sebagai seorang peramal, namun dia memiliki firasah yang ada, maka ya tidak kita katakan dia peramal, dia sebagai seorang firasah, memiliki firasat secara mujmal, secara global saja apa yang akan terjadi esok hari. Nah, dan nanti ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, akan dikumpulkan para kahin wasahir bersama syaitan. Ya, hukumannya para sahir dan kahin di yaumul kiamah, mereka akan dikumpulkan bersama para syaitan sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Pada hari mereka dikumpulkan semuanya, ya ma'syaral jin, kemudian dikatakan wahai segenap kaum jin, qad istakthartum minal ins, kalian sungguh telah memperbanyak diri dengan manusia. Kalian telah memperbanyak diri dengan manusia. Artinya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ya. Jumlah kalian bertambah banyak dengan kalian menyesatkan manusia. Qala awliya'uhum minal ins. Maka sebab berkata awliya'uhum, para wali-wali mereka dari kalangan manusia, yaitu al-kahin wasahir. Rabbana istamta'a ba'duna ba'd. Wahai Rabb kami, kami telah istamta'a, bersenang-senang sebagian kami dengan bagian yang lainnya. Minta bantuan dengan jin, minta bantuan dengan jin ini, jin itu. Wa balaghna ajalana ajaltalana. Kemudian sampai kepada kami ajal kami, ajal yang telah engkau tetapkan, kematian. Qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-naru maswaakum, neraka tempat kembali kalian. Sehingga al-kahin wasahir, mereka di neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka tadi. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu Maha Hakim, Maha Alim. Nah, di sini diambil faedah bahwa as-sahir wal kahin finnar. Para sahir, tukang sihir dan tukang ramal, mereka finnar. Nah. Wa rubbama alqa qabla ayudrikahu fayadzibu ma'aha mi'atu kizbah. Kemudian terkadang mereka mendapatkan berita tadi, kemudian disampaikan kepada tukang ramal dan tukang sihir tadi, fayadzibu ma'aha mi'atu kizbah, didustakan bersama satu berita yang benar tadi 100 kedustaan. Berapa berita? 100. Satu berita benar, 100 berita dusta. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, talbisu iblis. Talbis iblis, talbis syaitan. Tipu daya syaitan dengan apa? Membungkus suatu kebatilan itu dibungkus dengan al-haq. Kalau terang-terangan mereka itu menyatakan kebatilan, orang tidak akan mau. Tapi mereka bisa menerima kebatilan. Manusia itu mau menerima kebatilan, menerima kedustaan apabila kedustaan tadi, kebatilan tadi dicampur dengan al-haq. Dicampur dengan al-haq. Dan ini yang dilancarkan oleh para ahlul bid'ah. Ya. Ketika mereka menjajakan, menjual kebid'ahan mereka dicampur dengan al-haq. Ya, sebagaimana para pedagang-pedagang yang curang, ya, jualan salak. Ya, kalau di bis-bis itu ya, bawa sekarung, masya Allah, salak yang atas itu enak-enak, masir-masir, manis-manis, besar-besar. Ya, manis mas, coba buka manis gitu. Sekilo dua kilo masih ada yang manis. Ya, tertipu dia, yang lain beli tinggal dapat sepetnya. Ya. Demikian pula mereka, para ahlul bid'ah, mereka menjajakan kebid'ahan mereka dengan talbis bilhaq, mencampur adukkan kebatilan itu dengan al-haq. Dibawakan dalil Al-Quran, dibawakan dalil hadis Rasulullah SAW, dibawakan pendapatnya Imam Ahmad, yang lainnya dari para imamul kibar, para imam-imam kibar, supaya apa? Kebid'ahan mereka laris, laku, terjual. Sehingga kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati dari talbis, penyelubungan kebatilan dengan al-haq. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Satu pertanyaan terakhir. Siapa ini? Hah? Abu Hindun. Abu Hindun lagi. Ndak ya Abu Hindun? Hubungannya apa hadis ini dan ayat dari judul bab? Kemarin kita katakan bahwa bab ini menjelaskan batilnya peribadatan kepada para malaikat. Hubungannya apa hadis ini tadi dengan batilnya peribadatan kepada para malaikat. Bahwasanya malaikat ialah makhluk yang kuat, tapi tetap tidak diibadahi. Naam. Barakallahu fikum. Qulin. Naam. Bahwasanya para malaikat atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah munfaridan fil azamah. Allah Subhanahu wa taala itu bersendiri dalam permasalahan keagungan. Bagaimana malaikat ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Tersungkur. Ya. Sayap-sayap mereka diturunkan, mereka tertunduk dan tak sadarkan diri. Ya. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menyendiri, tidak ada yang bisa menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang jasadnya besar, yang mereka makhluk terdekat dari makhluk terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tertunduk. Ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya'u, dan kibriya'nya Allah Subhanahu wa taala, kesombongannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menandingi. Dikarenakan keagungan dan kibriya'nya Allah Subhanahu wa taala, munfaridan, menyendiri, tidak ada yang menandingi, maka wajib ayakuna munfaridan fil ibadah. Wajib bagi kita, kita jadikan Allah Subhanahu wa taala itu satu sendiri dalam hal ibadah. Ini intinya. Ini syahidnya, masyaallah. Jazakallahu khairan fi hadza. Besok lagi ditanya lagi. Nah. Wallahu taala ala misrab, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika fadhluhu fi dzikrillah.